Doa berwudu. Bismillah. Artinya dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Hadis riwayat Muslim.